Ketangkasan bindu 20 sada. Jenari kuidah surga simbaru ras doni simbaru. Langit si pemenana ras doni si pemenana enggo lesap dengan lawit pelanai lid. Janah kuidah kuta si badia Jerusalem simbaru nusur i surga nari ibas di bata nari enggo sikap bagi sekalak penganten si enggo i petik gunan jumpai perbulangenna. Ku begi sora si megang ngerana ibas kursi kini rajaan enari nina. Genduari kemah di bata lid i tengah-tengah manusia. Ras manusia me iang geluh janah manusia jadi anak-anak namu. Ringan me ia i tengah-tengah manusia, janah ia me jadi di bata manusia. Ia pusi di bata me kerina ilu anak-anak nae. Lanai pagilit kematen, ceda ate, tangis entah pesi mesui. Sabab si pemenang go lepas. Jenari, ngerana si kundul ibas kursi kini rajaan nina. Nehenlah, genduari kubahan kerina jadi mbaru. Kenca bage, nina. Suratkanlah enda, sabab kata enda tuhu janah tertekika. Tole nina. Enggodung, aku kapsir kuasa mula-mula nanari sehku kedungen. Aku kap Tuhan mula-mula nanari sehku si pendungina. Mankala si muas, ku breken melau inemen ibas ulu lau kegeluhan nari lat ertukur. Kalak si menang, ia lo kena mesi enda. Aku medibatana jana ia menjadi anakku. Tapi kalak si percikcik, sila erkiniteken, simbau lagu langkahna, pemunuh, kalak si perlua-lua, tukang sihir, kalak si nembah berhala-berhala, reskrina si pergua, inganna eme lawit api reskertah sigara, eme kematen si peduakan. Sekalak ibas malaikat si pitu, silit ibas ia pitu mangkuk dem pitu mara si perpudi. Reh ndahi aku, jenari nina. Mari, gelah kutuduhkan man bandu pengantin si diberu. Dehara anak biri-biri I kuasai kesah di bata aku. Jenari ibaba malaikat aku kuancuk-ancuk deleng si seh kal ganjangna. Ituduhkan naman bangku Jerusalem, kuta si badia Nusur i surga nari, ibas di bata nari. Ersinal sal ibahan kemuliaan si rehna ibas di bata nari. Kuta ersinal sal bagi permata, bagi batu jaspis, meciho bagi kaca kristal. Kuta meganjang tembokna, dengan lid 12 pintu gerbangna, sini iani 12 kalak malaikat. Ibabo pintu gerbang lid tersurat gelar-gelar suku kala Israel si 12. Gerbangna si 12 eme, telu arah purba, telu arah daksina, telu arah utara janah telu arah pustima. Tembok kota ipan teki ibabo 12 palas batu, janah ibas batu tersurat 12 gelar rasul anak biri-biri Malaikat singerana manbangku liciken penibarina, si ibahan ibas emas nari, canah lakonna guna nibari kuta pintu gerbangna ras tembokna. Kuta segi empat, bali gedangna ras bertengna. Isi bari malaikat ndai kota aluciken penibarina, gedangna 2400 kilometer, canah bertengna ras ganjangna bali ras gedangna. Isi bari malaikat ndai pe tembok kuta ganjangna 72 meter, suwe ras patoken ukuran si ipakena. Tembok kota ibahan ibas batu jaspis nari, janah kota ibahan ibas emas tulen nari, meciho bagi kaca. Palas tembok kota ipejile alur bage-bage permata. Palas si pemena batu jaspis si meratah, si peduakan nilam biru, petelukan kasidon abu-abu, si peempatkan jamrut si meratah, si pelimakan sardonik si meruntik, si peenemkan sardion si megara, si pepitukan kerusolit si megersing, si pewaloh ken beril si meratah biru, si pesiwah ken topas si megersing, si pesepuluh ken keroso peras meratah-ratah, si pesepuluh sadaken huakim biru muda, si pesepuluh duaken ametis bunga terong rupana. Pintu gerbang si sepuluh dua eme sepuluh dua mutiara, tep-tep gerbang sada mutiara. Pasar kota ibahan libas emas tulen nari, meciho bagi kaca. Lalit kuidah rumah pertoton ibas kota sebab rumah pertoton ema Tuhan dibata simada kuasa, ras anak biri-biri Matawari ras bulan la perlu guna nerangi kota sebab kemuliaan dibata ersinal salku kota janah anak biri-biri jadi lampuna. Bangsa-bangsa dunienda, ardalan-dalan meitruh sinal sal kota janah raja-raja dunienda pemaba kebaya kena kubas kota Pintu gerbang kota talang gedang-gedang wari. Lalap lai pintu, sebab lanai bolit ije berni. Kini ulin ras kebayakan bangsa-bangsa, ibaba pagi kubas kota Tapi, singelakokan perbahanan-perbahanan si meluat, ras kalak perguak, gendekna kerina si meluat, laban si bengket kubas kota Si bengket kubas, eme kalak si gelarna lit tersurat ibas kitab anak biri-biri eme kitab kegeluhan.